فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Maka dirikanlah solat. Sesungguhnya solat itu adalah kewajiban yang telah ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa ayat 103. Hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. An Ibni Umar qala, qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Buniyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wal haji wa shaumi ramadana. Rawahul Bukhari. Dari Ibnu Umar ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam didirikan atas 5 sendi, yaitu 1. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. 2. Mendirikan sholat. 3. Menunaikan zakat. 4. Berhaji. Dan 5. Berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari, Juz 1, halaman 8. An Ibni Umar, an Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala, Buniyal Islamu ala khamsin. Ala an yu'badallahu wa yughfara bima dunahu wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa shaumi ramadana. Rawahu Muslim. Dari Ibnu Umar, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Islam didirikan atas 5 sendi, yaitu 1. Menyembah hanya kepada Allah dan tidak menyatukannya dengan sesuatu pun. 2. Mendirikan sholat. 3. Menunaikan zakat. 4. Berhaji. Dan 5. Berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Muslim, Juz 1, halaman 45, nomor 20. Qala Abdullahi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa shaumi ramadana. Rawahu Muslim. Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam didirikan atas 5 sendi, yaitu 1. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. 2. Mendirikan sholat. 3. Menunaikan zakat. 4. Berhaji. Dan 5. Berpuasa Ramadan. Hadis riwayat Muslim, Juz 1, halaman 45, nomor 21. An Ibni Syihabin an Anas Ibni Malikin qala, Kana Abu Dzarrin yuhadditsu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Furija an saqfi baiti wa ana bi Makkah, fa nazala Jibrilu fa faraja sadri, summa ghasalahu bi ma'i Zamzam, summa ja'a bi tastin min dhahabin mumtali'in hikmatan wa imanan, fa afraghahu fi sadri summa atbaqahu, ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء الدنيا فلما جئت إلى السماء الدنيا قال جبريل لخازن السماء افتح قال من هذا قال جبريل قال هل معك أحد قال نعم معي محمد صلى الله عليه وسلم فقال أرسل إلي قال نعم Falamma fataha alawna samaa'a ad-dunya fa idza rajulun qa'idun ala yaminihi aswidatun wa ala yasarihi aswidatun idza nadara qibala yaminihi dhahika wa idza nadara qibala yasarihi baka fa qala marhaban bin nabiyyis shalihi wal ibnis shalih qultu li jibril man hadza qala hada Adam Wahadihil aswidatu an yaminihi wa shimalihi nasamu nabihi. Fa ahlul yamini minhum ahlul jannah. Wal aswidatu allati an shimalihi ahlun nari. Fa idha nadara an yaminihi dahika. Wa idha nadara kibala shimalihi baka. Hatta araja bi ila sama'is saniyati. Faqala li khazinaha iftah. Faqala lahu khazinuha misla ma qala al-awwalu. Fa fataha. Qala Anasun fa dzakara annahu wajada fis samawati Adama wa Idrisa wa Musa wa Isa wa Ibrahima shalawatullahi alaihim. Wa lam yusbit kaifa manaziluhum ghaira annahu dzakara anna wajada Adama fis samai dunya wa Ibrahima fis samai sadisati. Qala Anasun falamma mara Jibrilu bin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bidrisa qala marhaban bin Nabiyyi salihi wal akhi salih. Faqultu man hadha? Qala hadha Idris. Summa marartu bi Musa. Faqala marhaban bin Nabiyyi salihi wal akhi salih. Qultu man hadha? Qala hadha Musa. Summa marartu bi Isa. Faqala marhaban bil akhi salihi wan nabiyyi salih. Qultu man hadha? Qala hadha Isa. Summa marartu bi Ibrahima. Faqala marhaban bin nabiyyi salihi wal ibni salih. Qultu man hadha? Qala hadha Ibrahimu sallallahu alaihi wasallam. Qala banu Shihabin fa akhbarani banu Hasmin anna bna Abbasin wa Aba Habbat al-Ansariya kana yaqulani. Qala an-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam thumma araja bi hatta zahartu li mustawan asma'u fihi sharifal aqlami. Qala bnu Hasmin wa Anas bin Malikin qala an-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa faradallahu ala ummati 50 salatan. Farajatu bidzalika hatta marartu ala Musa faqala ma faradallahu laka ala ummatika. Qultu farada 50 salatan. Qala fa arji ila rabbika fa inna ummataka la tutiku dzalik. Faraja'ani fa wada'a syatraha. Farajatu ila Musa qultu wada'a syatraha. Faqala raji' rabbaka fa inna ummataka la tutiku. Farajatu fa wada'a syatraha. Farajatu ilaihi faqala irji' ila rabbika fa inna ummataka la tutiku dzalika. Farajatuhu faqala hiya khamsun wa hiya khamsuna la yubaddalul qawlu ladayya. Farajatu ila Musa faqala raji' rabbak. Faqultu istahyaitu min rabbi. Suman talaqa bi hatta antaha bi ila sidratil muntaha wa ghasyiyahal awlwanun la adri ma hiya. Summa udkhiltul jannata fa idza fiha habailul lu'lu'i wa idza turabuhal misku. Rawahul Bukhari. Dari Ibnu Syihab, dari Anas bin Malik, ia berkata, dahulu Abu Dzar bercerita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, terbukalah atap rumahku. Ketika itu aku di Madinah. Lalu turunlah Jibril. Lantas ia membuka atau membelah dadaku. Lalu ia membersihkannya dengan air zam-zam. Kemudian ia datang membawa sebuah bejana dari emas yang penuh hikmah dan iman. Lalu ia menuangkannya ke dalam dadaku. Lantas ia menutupkannya. Kemudian ia memegang tanganku. Lalu membawaku naik ke langit dunia. Ketika aku datang ke langit dunia, Jibril berkata kepada penjaga langit, bukakanlah. Penjaga langit bertanya, siapa ini? Jibril menjawab, Jibril. Penjaga langit bertanya, apakah engkau beserta seseorang? Jibril menjawab, Ya, aku beserta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penjaga langit bertanya, apakah ia telah diutus? Jibril menjawab, ya. Maka setelah ia membuka, kami naik ke langit dunia. Tiba-tiba di sana ada seorang laki-laki yang sedang duduk. Di sebelah kanannya ada orang banyak, dan di sebelah kirinya ada orang banyak. Apabila ia melihat ke sebelah kanannya, tertawalah ia. Dan apabila ia melihat ke sebelah kirinya, menangislah ia. Kemudian ia berkata, selamat datang wahai Nabi yang soleh dan anak yang soleh. Aku bertanya kepada Jibril, siapa ini? Jibril menjawab, ini adalah Adam. Dan orang banyak yang ada di kanan dan kirinya adalah roh-roh anak cucunya. Orang-orang yang di sebelah kanan, mereka itu adalah ahli surga. Dan orang banyak yang ada di sebelah kirinya, itu adalah ahli neraka. Maka apabila ia melihat yang ada di sebelah kanannya, ia tertawa. Dan apabila melihat ke sebelah kirinya, ia menangis. Lalu naiklah Jibril bersamaku ke langit yang kedua. Dan ia berkata kepada penjaganya, bukakanlah. Lalu penjaganya berkata kepada Jibril, seperti yang dikatakan oleh penjaga langit yang pertama tadi. Lalu ia membukakan. Anas berkata, lalu ia, yakni Abu Dzar, menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu di langit-langit itu dengan Adam, Idris, Musa, Isa dan Ibrahim shalawatullahi alaihim. Namun ia tidak menerangkan bagaimana kedudukan tempat-tempat mereka itu selain beliau sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Adam di langit dunia dan bertemu dengan Ibrahim di langit keenam. Anas berkata, tatkala Jibril bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan melalui Idris, ia berkata, selamat datang wahai Nabi yang soleh dan saudara yang soleh. Aku bertanya kepada Jibril, siapa ini? Jibril menjawab, ini adalah Idris. Kemudian aku melewati Musa. Maka Nabi Musa berkata, selamat datang wahai Nabi yang soleh dan saudara yang soleh. Lalu saya bertanya kepada Jibril, siapa ini? Jibril menjawab, ini adalah Musa. Kemudian aku berjalan melalui Isa. Lalu ia berkata, selamat datang wahai saudara yang soleh dan Nabi yang soleh. Aku bertanya kepada Jibril, siapa ini? Ia menjawab, ini adalah Isa. Kemudian aku berjalan melalui Ibrahim. Lalu ia berkata, selamat datang wahai Nabi yang soleh dan anak yang soleh. Aku bertanya kepada Jibril, siapa ini? Jibril menjawab, ini adalah Ibrahim. Ibnu Syihab berkata, Ibnu Hazm telah menghabarkan kepadaku bahwasanya Ibnu Abbas dan Abu Habbah Al-Ansari keduanya berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kemudian Jibril membawaku naik lagi sehingga mencapai ke mustawa. Aku mendengar suara goresan pena. Ibnu Hazm dan Anas bin Malik berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kemudian Allah memfardukan, yakni memberi kewajiban atas umatku 50 salat. Lalu aku kembali dengan membawa perkara itu, sehingga sampailah aku melalui Musa. Nabi Musa bertanya, Allah memberi kewajiban apa kepadamu dan kepada umatmu? Aku menjawab, Dia telah memberi kewajiban 50 salat. Nabi Musa berkata, kembalilah kepada Tuhanmu, karena umatmu tidak akan mampu melaksanakan kewajiban itu. Lalu ia menyuruhku kembali, kemudian Allah mengurangi separuhnya. Lalu aku kembali kepada Musa, aku berkata, Tuhan telah mengurangi separuhnya. Nabi Musa berkata, kembalilah kepada Tuhanmu, karena sesungguhnya umatmu tidak akan mampu melaksanakan kewajiban itu. Lalu aku kembali kepada Tuhan, lalu Tuhan mengurangi separuhnya. Lalu aku kembali kepada Musa, Maka ia berkata, kembalilah kepada Tuhanmu, karena sesungguhnya umatmu tidak akan mampu melaksanakan hal itu. Maka aku kembali kepadanya. Maka Allah berfirman, kewajiban itu yakni 5, dan itu sama dengan 50. Tidak akan dirubah firmanku ini. Kemudian aku kembali kepada Musa. Lalu ia berkata, kembalilah kepada Tuhanmu. Lalu aku menjawab, aku malu kepada Tuhan. Kemudian Jibril membawaku pergi, sehingga aku sampai ke Sidratul Muntaha. Sedang Sidratul Muntaha itu diliputi beraneka macam warna, yang aku tidak mengetahui apa itu. Kemudian aku diajak masuk ke surga. Tiba-tiba di sana ada mahligai-mahligai dari mutiara, dan tanahnya dari kasturi. Hadis riwayat Bukhari, juz 1 halaman 91 sampai 93. An Anas bin Malik qala, furidat 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam lailata usriya bihi shalawatu 50, summa nuqisat hatta ju'ilat 50, summa nudiya, ya Muhammad, innahu la yubaddalul qawlu ladayya, wa inna laka bihadihil khamsi khamsina. Rawahu Tirmidzi. Dari Anas bin Malik, ia berkata, diwajibkan sholat itu pada Nabi SAW pada malam Isra' 50 kali. Kemudian dikurangi sehingga menjadi 5 kali. Kemudian Nabi dipanggil, ya Muhammad, sesungguhnya tidak diganti atau diubah ketetapan itu di sisiku. Dan sesungguhnya 5 kali itu sama dengan 50 kali. Hadis riwayat Tirmidzi, juz 1 halaman 137, nomor 213. Ia berkata, hadisnya Anas ini hadis hasan sahih gharib. Antal hata bani Ubaidillahi qala, ja'a rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min ahli Najdin. Sa'ira ra'si nasma'u naudi, nasma'u dawiya sautihi, wala nafkahu ma yakulu hatta dana. Fa'idha huwa yas'alu anil islami. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khamsu salawatin fil yaumi wal laylati. Faqala, hal alaiya ghairuha? Qala, la illa anta tawwa'a. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasiyamu ramadana. Qala, hal alaiya ghairuhu? Qala, la illa anta tawwa'a. Qala, wa dhakara lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zakata. Qala, hal alaiya ghairuha? Qala, la illa anta tawwa'a. Qala, fa adbara ar-rajulu wa huwa yaqul, wallahi la azidu ala hadha wa la anqusu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aflaha in sadaqa. Rawahul Bukhari. Dari Talhah bin Ubaidillah, ia berkata, ada seorang laki-laki dari penduduk Najd yang rambutnya acak-acakan datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami mendengar suaranya, tetapi tidak jelas apa yang ia katakan, sehingga ia mendekat. Tiba-tiba ia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Islam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salat 5 waktu sehari semalam." Ia bertanya lagi, "Apakah ada kewajiban salat kepadaku selain itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tidak, kecuali kamu mau melaksanakan salat sunnah." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dan puasa Ramadan. Ia bertanya lagi, apakah ada kewajibanku puasa selain itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak, kecuali kamu mau melaksanakan puasa sunnah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepadanya tentang zakat. Lalu orang itu bertanya, apakah ada kewajibanku zakat selain itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak, kecuali kamu akan bersedekah sunnah. Kemudian orang laki-laki itu berpaling sambil berkata, demi Allah, aku tidak akan menambah dari semua ini dan tidak akan menguranginya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh dia pasti bahagia jika ia benar begitu. Hadis riwayat Bukhari juz 1 halaman 17. An Jabir bin Abdullah qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkus salati. Riwayat Muslim. Dari Jabir bin Abdullah ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang membedakan antara seseorang dengan kemusyrikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Muslim juz 1 halaman 88 nomor 134. An Abdillah bin Buraidah an abihi qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalatu, faman tarakaha faqad kafara. Rawahu Tirmidzi. Dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perjanjian antara kami dan mereka, yakni orang-orang kafir, adalah salat. Maka barang siapa meninggalkan salat, maka sungguh ia telah kufur. Hadis riwayat Tirmidzi, juz 4 halaman 126, nomor 2756. Ia berkata, ini hadis hasan sahih gharib. An Jabirin anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bainal kufri wal imani tarkus salati. Riwayat Tirmidzi. Dari Jabir bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang membedakan antara seseorang itu kafir atau beriman adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Tirmidzi juz 4 halaman 125 nomor 2751. An Anas bin Malik qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharan. Rawahu Tabrin, rawahu At-Tabrani fil Awsat. Dari Anas bin Malik ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa meninggalkan sholat dengan sengaja, maka ia telah kafir terang-terangan. Hadis riwayat Tabrani dalam Al-Awsat juz 3 halaman 211 nomor 3372. Dhaif karena dalam sanadnya ada perawi bernama Muhammad bin Abu Dawud Al-Anbari, ia majhul. An Abdullah bin Syaqiq Al-Uqayli qala, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghairas salati. Rawahu Tirmidzi. Dari Abdullah bin Syaqiq Al-Uqayli ia berkata, dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memandang suatu perbuatan yang apabila ditinggalkannya adalah kafir selain sholat. Hadis riwayat Tirmidzi juz 4 halaman 126 nomor 2757 bersambung.